Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pada poin ke-6, masih di bab tamyiz. Di poin ke-6 halaman 88, al-adadu min haitsu tadzkiri wa ta'nitsi. Adad atau bilangan dari segi mudzakkar dan muannasnya. Al-alif, al-adadani, ya, dua bilangan, satu dan dua. Yuwafiqani al-ma'duda daiman. Ya, yuwafiqani al-ma'dudu daiman. Yuwafiqani al-ma'duda daiman min haitsu at-tadhkiri wa ta'nisi sawa'un akana mufradaini am murakabaini am ma'tufan alaihima. Bilangan 1 dan 2 itu selalu mencocoki ma'dud. Ma'dud itu terbilang. Ya, dari segi mudzakkar dan mu'annasnya. Sama saja baik dia mufrad atau murakab atau ma'tuf kepada keduanya. Ya, maksudnya mufrad itu yang 1, 2, 3, 4. Kalau murakab itu yang berupa susunan, yaitu 11, 12, 13, 14. Atau ma'tuf pada keduanya, semisal 21, 22. Ya. Yang mufrad itu 1, 2, murakab itu 11, 12. Atau ma'tuf pada keduanya itu 21 dan 22. Pertama, wal-adadu wahidun lafzani wahuma. Bilangan 1 mempunyai dua lafaz, yaitu wahidun wa muannasuhu wahidatun. Ya, yang pertama wahidun atau muannasnya wahidatun. Dan lafaz yang kedua ahadun wa muannasuhu ihda. Atau bentuk lafaz yang kedua yaitu ahadun artinya satu dan bentuk muannasnya adalah ihda. Amal adadu dua, adapun adad dua, ya, fa'alfazuhu, maka lafaz-lafaznya, yang pertama, isnani wa isnatani, yaitu yang mudzakarnya itu isnani, kalau muannasnya isnatani fi halatir raf'i, dalam posisi marfu. Wa isnataini ya, adapun dalam posisi mansub fi halatin nasbi itu bacanya isnaini atau isnataini, dan juga dalam posisi jar seperti itu. Selanjutnya di halaman 89, watahzafun nunu idza kana al-adadu ya isnani murakkaban ma'al ashrati. Nunnya dihapus apabila angka 2 itu tersusun bersama ashrah 10 atau puluhan. Mislu contohnya. Jadi ini dia contoh yang nunnya dihapus. Contohnya bil qaryati madrasatun wahidatun. Di desa itu ada satu sekolah. Maka bicaranya bil qaryati madrasatun wahidatun. Ba'da syuhuri wahidun wa thalathuna yauman. Sebagian bulan ada yang 31 hari. Contoh yang lain, ra'a Yusufu ahada asyara kaukaban. Yusuf melihat 11 bintang. Contoh yang lain, ya, ta'allamtu bi ihda madarisi ton ya ton ton ya. Aku belajar di salah satu sekolah di ton ton, itu nama daerah. Ya, aku belajar di salah satu sekolah di ton ton atau tanta ya, nama daerah. Selanjutnya contoh yang lain, li akhwani Isnani wa ukhtani isnatani. Li akhwani akhawani isnani wa ukhtani isnatani. Aku mempunyai dua saudara laki-laki. Ya. Li akhwani isnani dan wa ukhtani isnatani dan dua saudara perempuan. Contoh yang lain, ya. Umaru ya umru ukhti isnata asyrata sanatan wa umri isnatani wa ishruna sanatan. Umur saudara perempuanku isnatani asyrata sanatan, 12 tahun. Dan umurku ya dan umurku isnatani wa ishruna sanatan, umurku 22 tahun. Contoh yang lain, ra'aitus naini wa salasina taliban. Aku melihat 32 siswa. Ya, maka perhatikan bahwasannya adat itu selalu mengikuti ma'dudnya untuk angka 1 dan 2 mudzakkar dan mu'annasnya, dari sisi mudzakkar dan mu'annasnya. Contoh yang pertama tadi, di desa itu ada satu sekolah, maka madrasatun wahidatun, 31 hari, wahidun wasalasuna yauman, hari kan mudzakkar. 11 bintang, ahada syarokau kaban. Lalu dua saudara laki-laki, akhwani ithnani. Kalau perempuan, ukhtani ithnatani. 12 tahun. Tahun itu mu'annas, maka makanya ithnata asyurata sanatan. Atau ithnatani wa ishrun sanatan. Siswa taliban mudhakar, maka pakainya ithnaini wa salasina. Nah, yang B, alba. Ya, di selanjutnya al-adadu min 3 ila 9 takunu ala aksil ma'dudi tazkiran wa ta'nisan sawa'un akanat mufradatan am rakabatan am ma'tufan alaiha wa inda tahdidi naw'ul ma'dudi yanzuru da'iman ila mufradihi famithala salasatin jina ya famisala salasatu junaihatin taktubu salasatu junaihatin haitsu an mufradul ma'dudi mazkurun wa huwa junaihin. Adat angka dari 3 sampai 9 itu kebalikan ya dari ma'dudnya, terbilangnya secara mudzakkar dan mu'annasnya. Sama saja apakah angkanya itu mufrad ya, seperti 39 atau murakab itu 13 sampai 19 atau yang ma'tuf alaih seperti semisal 33, 43 ya dan seterusnya. Dan wa inda tahdidin naw'il ma'dudi, ketika menentukan jenis dari ma'dudnya ya, maka selalu diperhatikan kepada bentuk mufradnya. Ya, semisal kita mau mengucapkan 3 junaih. Maka kita tulis salasatu junaihatin. 3 junaih. Kan harusnya kebalik kan. Di sini kan junaihatin itu kan muannas. Ya. Muannas. Tapi kok angkanya tetap muannas, katanya terbalik. Nah, Maka yang dilihat itu bentuk mufradnya, ya. Di mana bentuk mufrad dari junaih itu muzakkar, yaitu junaih, junaihin. Maka karena junaihnya muzakkar, angkanya itu pakai salah satun muannas. Mislu contohnya. Contohnya, qara'tu arba'ata kutubin. Aku membaca 4 buku. Kenapa pakai arba'ah? Karena kitab itu mudzakkar, mufradnya. Bil manzili khamsu hujuratin. Di tempat tinggal itu ada 5 kamar. Najaha 13 taliban. Telah lulus 13 siswa. I'tamadal qararu 37 daulatan. 37 negara itu berpegang dengan keputusan itu. Pegang dengan keputusan itu. Ad-jim yang C, al-adadu 10. Yakunu ala aksil ma'dudi idha kana mufradan. Wa min naw'il ma'dudi idha kana murakkaban. Adad 10 itu kebalikan dari ma'dud apabila mufrad. Dan jenis ma'dud, ya, dan jenis ma'dud dan murakkab, ya. Jadi adad 10 itu kebalikan dari ma'dudnya ketika dia mufrad. Lalu ketika dari jenis ma'dud dan murakkab. Wal aslu an yakuna harfun wal aslu an yakuna harfu shin fil adadi, ya, ashrun maftuhan ashara wa yajuzu taskinu shini idza tasalat bihi atta'u ashratun. Pada asalnya huruf sin pada angka 10 yaitu ashrun itu di fathah asyara gitu ya. Asyara. Namun boleh juga disukun apabila bersambung dengan huruf ta. Jadi bukan boleh dibaca asyrota atau asyarota ya. Jadi pada asalnya shinnya itu di fathah. Hadza wa kama sabaqa syarhuhu fil bandis sabiq fa innal adada asyara yakunu mu'raban idza kana mufradan wa yakunu daiman mabniyan ala al-fathi idza kana murakkaban. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa angka 10 itu mu'rab, ya, angka 10 itu mu'rab apabila dia mufrad, ya. Jadi kalau dia berdiri sendiri maka dia asyaratun itu mu'rab ketika dia mufrad. Adapun ketika dia murakkab itu misalnya bercampur kayak 11 kan 1 ihda asyara, maka angka 10 ini mabni atas fathah ketika dia mu'rab. Perhatikan contoh mislu hadara asyaratu rijalin, telah hadir 10 laki-lelaki. Maka asyratu, lihat, dia ketika mufrad dia sebagai fa'il marfu, ya, dibacanya asyratu, telah hadir 10 laki-laki. Contoh yang lain, qabaltu asyara sayyidatin. Aku menemui 10 sayyidat, nyonya. Lihat, asyara sebagai maful bih dia mansub. Dan dia menggunakan yang mudzakkar karena sayyidah bentuk mufradnya itu muannas, jadi harus terbalik. Ya. Jadi ketika dia mufrad dia terbalik. Contoh yang lain, makasna fil iskandariyati 14 yauman wa 15 lailatan. Aku tinggal di Iskandariyah 14 hari dan 15 malam. Perhatikan ketika bentuknya dia murakkab, itu kayak belasan. Maka susunannya arba'ata asyara. Ya, maka arba'ata dia menggunakan mu'annas karena tamyiznya atau ma'dudnya yauman itu mudzakkar, harus terbalik. Sedangkan asyara-nya dia mabni karena murakkab. Kalau angka 10-nya itu murakkab, maka dia mabni. Semisal 15 lailatan, 15 malam. Maka karena lailahnya mu'annas pakai khamsa, khamsanya mudzakkar. Sedangkan asyrotanya mabni atas fathah. Selanjutnya yang D. Alfaz. Alfazul uqudi min 20 sampai 90. Lafaz-lafaz puluhan, uqud itu puluhan, dari 20 sampai 90. Walafzu mi'atin wa alfin wa mudha'afatihuma la takhtalifu sighuha ma'al ma'dudi madhkuran wa mu'annathan sawa'un kanat mufradatan am ma'tufatan. Ya, bilangan puluhan 20 sampai 90, 100, 1000 dan kelipatannya itu tidak berbeda bentuknya ketika bersama ma'dud dari segi mudzakkar dan mu'annasnya, alias sama. Ya, jadi bentuk ma'dud dan adatnya kalau mu'annas ya ngikut mu'annas, kalau mudzakkar yang ngikut mudzakkar. Sawa anakanat, sama saja mau dia bentuknya mufrad atau murakkab atau dima'tufkan. Jadi mau yang mufrad semisal 20, 90 sendiri-sendiri, atau yang murakkab, murakkab itu yang 21, 22 ya, atau yang diatofkan ya, atau dia ma'tuf ya, sama saja. Contohnya mislu wa wa'adna Musa 30 lailatan di surat Al-A'raf ayat 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 hari. Salasina lailatan. Contoh yang lain, al-musafiru minal qahirati ilal iskandariyati yaqta'u hawalai mi'ataini wa ishrina kilometran. Musafir dari Kairo ke Iskandariyah itu menempuh jarak 220 kilometer. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.